Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala'udwana illa ala al-zalimin. Wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqu wa'dil amin. Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Baik hadirin, ikhwan, akhwat, para peserta daurah di Masjid Umarul Khattab Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat, juga para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung untuk Bandung dan sekitarnya, Roja Lampung, Roja Pontianak, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, Radio Rai Padang, dan Albayan Cianjur, juga para pemirsa Roja TV Cilengsi ataupun para pemirsa TV Roja Bandung melalui streaming Roja TV Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab At-Tauhid, Kitab Al-Qaul Mufid Ta'liq ala Kitab At-Tauhid. Pada dua pekan yang lalu kita sudah sampai pada bab man jahada syai'an minal asma' wa sifat. Orang yang mengingkari salah satu aja di antara nama-nama dan sifat Allah. Dan kita sudah membahas satu ayat tentang hal itu. Allah menyatakan dalam Ar-Ra'd ayat 30, wa hum yakfuruna birrahman. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Mereka kufur kepada Ar-Rahman. Yang dimaksud Ar-Rahman di sini salah satu di antara nama Allah. Mereka tidak kufur kepada Allahnya, tapi kepada Ar-Rahman sebagai nama Allah. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang hak selain dia. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya lah aku bertawakal. Wa ilaihi matab, dan hanya kepadanya lah pula aku bertaubat. Pembahasan kita yang lalu sudah sampai kepada alaihi tawakkaltu tentang ayat ini. Kita sekarang masuk kepada pembahasan wa ilaihi matab, dan hanya kepada dialah aku bertaubat. Matab ini asalnya matabi, karena adanya ya mutakallim wahdah di sana, pengganti dari ana. Matabnya adalah masdar mim dari taubah. Sehingga makna wa ilaihi matab, wa ilaihi taubati, hanya kepadanya lah taubatnya aku. Jadi taubat itu dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Taubatnya dilakukan sebagai ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna dari taubat? Makna dari taubat adalah hiya ruju'u ilallahi ta'ala minal maksiyati ila ta'ah. Makna taubat adalah kembali kepada Allah dari yang tadinya maksiat kepada ta'at, dari tadinya bid'ah kepada sunnah, dari tadinya durhaka menjadi orang yang nurut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan taubat yang mesti dilakukan oleh kita sebagai manusia adalah taubat yang sesungguh-sungguhnya, bukan ala kadarnya, bukan tobat sambal sekarang tobat, besok kembali berbuat. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya tobat. Bukan tobat asal-asalan, bukan tobat ala kadarnya, bukan tobat politik, bukan tobat yang sekarang dilakukan tobat, besok lusa kembali mengulang kesalahan yang sama. Itu bukanlah taubatan nasuha, tapi tobat sambal yang tadi disebutkan. Sekarang bertobat, besok kembali berbuat. Taubat adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat gembira. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis, Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan bahwa Allah Azza wa Jalla lebih bergembira dengan tobatnya seorang hamba ketika hamba itu tobat kepadanya dibanding kegembiraan seseorang yang melakukan safar, melakukan perjalanan di tengah padang pasir yang luas dengan membawa semua perbekalan yang dibutuhkan, makanan, minuman, uang dan semuanya. Perbekalannya ditumpangkan di atas seekor kuda atau unta. Di tengah jalan dia istirahat. Dia tertidur di bawah rindangnya sebuah pohon. Ketika bangun, kendaraan yang membawa seluruh perbekalannya hilang. Tidak ada. Entah pergi ke mana dia. Dia cari ke sana kemari. Tidak didapatinya juga. Perasaan haus dan lapar mulai menyerang. Tak ada sumber air, tak ada warung yang bisa dia beli untuk membeli makanan. Di tengah padang pasir yang luas dan tandus. Satu-satunya harapan hanya menemukan itu. Tapi dicari kesana kemari tidak bertemu. Sampai dia putus asa. Sementara lapar dan haus menyerang secara dahsyat. Akhirnya dia berbaring di bawah rindangnya pepohonan, menunggu kematian karena kelaparan dan kehausan. Tiba-tiba kendaraan atau binatang yang membawa perbekalan itu kembali datang tanpa diduga sama sekali. Dia cepat bangun, dia raih itu tali kekang kendaraan kudanya atau untanya. Lalu saking gembiranya dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah omong. Saking gembiranya. Harusnya dia berkata, ya Allah, engkau Tuhanku dan aku hambamu. Harusnya begitu. Tapi saking gembiranya dia mengatakan perkataan yang salah, yang sebaliknya. Perkataan yang bila diucapkan dalam keadaan sadar dan disengaja bisa membuat dia kufur. Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Ucapan yang bila dilakukan dalam keadaan sadar dan disengaja bisa membuat dia kufur keluar dari Islam. Tapi karena tidak disengaja, saking gugup karena saking gembiranya memperoleh kembali seluruh perbekalannya, dia bebas terlepas kembali dari kematiannya, dari haus dan lapar yang sedang menyerangnya, maka dia gembira dengan amat sangat, saking sangat gembiranya, berbicara pun salah. Allah lebih gembira lagi melihat seorang hambanya kembali bertobat kepadanya dibanding kegembiraan orang tadi. Oleh karena itu, taubat merupakan ibadah kepada Allah yang sangat dicintai oleh Allah, yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala bergembira dengan tobatnya sang hamba. Tapi sekali lagi, taubat yang dimaksud adalah taubatan nasuha. Tobat yang sebenar-benarnya, bukan tobat sambal, bukan tobat asal-asalan, bukan tobat karena menghindari kemarahan orang kepadanya. Kalau dia tobat kemudian orang-orang menjadi reda kemarahannya, bukan itu. Tobatnya betul-betul taubatan nasuha. Lalu apa yang dimaksud dengan taubatan nasuha? Taubatan nasuha adalah tobat yang memenuhi 5 syarat yang berikut ini. Syarat yang pertama adalah ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ikhlas ini menjadi landasan bagi semua amal ibadah. Ibadah yang dilakukan tidak dengan ikhlas ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan diterima. Baik umpamanya ibadahnya karena riya ingin dilihat orang, atau karena menginginkan keuntungan dunia dengan ibadah yang dilakukannya, maka tertolak, tidak akan diterima. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam salah satu hadis kudsi, ana agna syurakai anis syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku, kata Allah, zat yang tidak membutuhkan sekutu. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, tapi dia menyekutukan aku dalam amalannya dengan selain aku, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan juga perbuatan syiriknya tersebut. Ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ikhlas. Karena membagi dua niat, sebagian untuk Allah, sebagian lagi untuk pujian manusia atau untuk kepentingan dunia. Allah paling anti diduakan seperti itu dalam ibadah. Ditolaklah ibadah-ibadah yang di dalamnya terkandung unsur syirik. Termasuk syirik menyekutukan Allah dengan manusia dalam hal niat ketika melakukan ibadah. Katakanlah 90% niat ibadahnya untuk Allah, 10% untuk memperoleh pujian manusia, ditolaklah. Selain ditolak, juga diazab. Lihat, sholat umpamanya sebagai ibadah yang agung, Allah janjikan fawailul lil musallin, wail bagi orang yang sholat. Wail ini bisa dua maknanya, celaka secara umum, yang kedua wadin finari jahannam, lembah di neraka jahannam. Dua-duanya benar, celaka karena dia akan masuki lembah di neraka jahannam yang namanya wail. Siapa orang yang sholat yang dimasukkan, diancam dengan wail tersebut? Salah satunya adalah sholat yang walladhinahum yuraun, orang yang sholatnya riya, tidak ikhlas karena Allah, diazab. Orang yang beramal dengan tidak ikhlas, ya capek berbuat. Ya ditolak itu amalan, tidak diterima, tidak akan diberi pahala, tidak akan menggugurkan dosa, tidak akan mengangkat derajat. Ya juga diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk tobat. Tobat ini ibadah yang agung. Dan setiap ibadah wajib diniatkan secara ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena dunia, bukan karena manusia. Oleh karena itu syarat tobat nasuha yang pertama ikhlas karena Allah. Sehingga apabila seseorang tobatnya mensyaratkan dengan syarat duniawi, tobatnya tidak sah. Seorang penjudi umpamanya, dia mengatakan saya baru berhenti nih dari judi, bertobat dari judi, asal setiap bulan saya ditunjang 2-3 juta saja, kalau enggak saya enggak akan tinggalkan judi. Maka itu bukan tobat karena Allah ikhlas, tapi karena uang. Oleh karena itulah wajib tobat yang kita lakukan agar disebut taubatan nasuha yang diterima oleh Allah. Kita lakukan tobat itu karena Allah secara ikhlas, bukan karena duniawi, bukan karena mengharapkan apresiasi yang baik dari orang, bukan mengharapkan pujian dan sanjungan mereka, bukan untuk menyelamatkan diri dari amukan orang, tapi tobatnya benar-benar dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, antakuna fi waqti qabuli taubah. Wadhalika qabla tulu'i syamsi min maghribiha wa qabla huduril maut. Syarat yang kedua adalah, Tobatnya dilakukan pada waktu ketika pintu tobat masih terbuka. Ketika tobatnya dilakukan dalam waktu diterimanya tobat. Kapan waktu diterimanya tobat? Kapan saja, di mana saja, asal belum terjadi dua hal berikut ini. Hal yang pertama adalah sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Sekarang kan masih dari sebelah timur ya. Masih terbuka pintu tobat selebar-lebarnya. Sampai kapan? Sampai matahari terbitnya dari sebelah barat. Maka kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, tertutuplah pintu taubat. Maka ibadah orang pada saat itu yang sebelumnya dia tidak ibadah tidak akan diterima. Keimanan seseorang yang sebelum matahari terbit dari barat dia masih kafir. Begitu terbit dari barat lalu dia beriman, maka imannya tidak ada lagi manfaatnya. Sebelum matahari terbit dari barat, orang maksiat. Begitu matahari terbit dari barat, dia tobat. Maka tobatnya ditolak, tidak akan diterima. Karena pintu tobat sudah ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Nah sekarang matahari masih terbit dari sebelah timur. Pintu tobat masih tertutup untuk semua orang. Ini waktu yang pertama. Waktu yang kedua, lakukan tobat tersebut sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Sebelum seseorang mengalami sakaratul maut. Sebab ketika matahari masih terbit dari sebelah timur, akan tetapi dia sudah mau sakarat. Nyawanya sudah sampai di tenggorokan. Maka sama itu pun tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Pintu tobat sudah tertutup khusus bagi pribadi orang yang sekarat, sekalipun masih terbuka bagi yang lainnya yang masih sehat. Orang yang sudah akan mati, nyawa sudah ditenggorokan, tobatnya tidak akan diterima kalau tobatnya baru dilakukan saat itu. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughayyir. Allah akan selalu menerima tobat seorang hamba sebelum dia mengalami sakaratul maut. Bila sudah sakaratul maut, maka tertutuplah pintu tobat. Maka segera lakukan tobat sebelum sakarat dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Selama kedua hal ini belum terjadi, maka pintu tobat masih terbuka selebar-lebarnya bagi setiap orang. Inilah syarat tobatan nasuha yang kedua, yaitu lakukan tobat sebelum matahari terbit dari barat dan sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Syarat yang ketiga, an-nadam ala ma madha min fi'lihi wa dhalika bi ay yash'ura bit tahassur ala ma sabaqa wa yatamanna annahu lam yakun. Syarat yang ketiga, jangan dilupakan. Yaitu adanya penyesalan terhadap dosanya yang telah lalu. Dosa yang telah dia lakukan, menyesal. Kenapa saya harus melakukan perbuatan itu? Yaitu dengan cara apa? Merasakan penyesalan terhadap perbuatan yang lalu seolah-olah dia menginginkan itu tidak pernah terjadi. Itu tidak pernah dia lakukan. Menyesal. Dengan penyesalan yang sebesar-besarnya. Karena memang intisari dari tobat itu adalah menyesal. Kalau tidak ada penyesalan, maka tidak ada tobat. Inilah syarat tobat yang ketiga. Kalau tobatnya ingin disebut dengan taubatan nasuha. Syarat yang keempat. Al-iqla' anidzambi. Syarat yang keempatnya adalah meninggalkan dosa yang ditobatinya tersebut. Dia berhenti, tidak mengulang, tidak terus-menerus di dalam dosa itu. Termasuk apabila dosanya itu berupa kezaliman kepada orang lain, maka wajib hak orang lain yang telah kita rebut dari dirinya dikembalikan kepada dia. Minta dihalalkan, minta maaf. Kalau dosa kita kepada orang lain itu berupa nyolong barangnya, ballpointnya, jam tangannya, HP-nya, sendalnya, sepatunya, bajunya, atau apapun, lalu kita ingin tobat. Kembalikan itu barang sebagai bukti bahwa dia berhenti dari perbuatan mencurinya. Kalau itu barang tidak dikembalikan, dia tobat. Tapi barangnya masih dipakai, tidak dikembalikan kepada dia. Berarti dianggap dia tidak berhenti dari dosa itu. Masih tetap dalam statusnya sebagai pencuri. Karena masih menggunakan hak orang lain, barang orang lain yang tidak boleh kita pakai. Oleh karena itu kembalikan. Dan apabila, ini yang paling sulit, yang lebih sulit daripada mencuri barang. Mengembalikan barang yang dicuri saja sudah butuh mental yang kuat itu. Ini yang lebih sulit adalah kalau yang kita rampas adalah kehormatannya. Baik dengan cara umpamanya pernah kita hina di muka umum. Pernah kita cela dia. Pernah kita olok-olok atau pernah kita fitnah. Atau pernah kita gibahi dia. Kita menjelek-jelekan kejelekan dia di muka umum. Dan dia tahu bahwa kita menjelek-jelekannya. Dia terhinakan, dia terendahkan. Maka kehormatannya sudah kita rampas. Kembalikan kehormatan itu. Dengan cara bagaimana? Ya meralat omongan kita di muka umum. Kalau itu berupa tulisan di media sosial, ralat di media sosial yang sama. Agar semua orang yang pernah membaca gibahan kita, celaan kita kepada dia, membaca juga ralat kita tentang dia. Kita katakan, kemarin saya mengatakan si fulan itu buruk, jelek, nyebelin, bikin bete. Atau yang sejenisnya, kita bilang saya khilaf. Saya tidak sepantasnya mengatakan itu. Si fulan tidak sejelek yang saya omongkan. Tidak membuat saya bete seperti yang saya tuduhkan. Tidak seburuk yang saya pernah omongkan tentang dia di hadapan Anda semua. Dia itu baik, dia itu bagus, dia ini soleh, dia ini menyenangkan. Saya hanyalah orang yang sudah terusap oleh godaan setan. Sehingga saya mengatakan yang tidak layak saya katakan. Ralat omongannya. Kembalikan nama baiknya. Citranya sebagai orang yang baik harus kita kembalikan di muka umum. Itu hak dia. Sambil minta maaf kalau memang dia itu mengetahui gibahan kita kepada dia. Adapun kalau dia tidak mengetahui bahwa kita menggibahinya, tidak perlu kita beritahukan kepada dia, maaf ya saya pernah menggibahi Anda. Enggak perlu. Karena apa? Karena menimbulkan madarat. Karena madaratnya jauh lebih banyak daripada manfaat. Tadinya dia tidak tahu sehingga tidak ada perasaan benci, kesel, mangkel, marah kepada kita. Begitu kita beritahu, mungkin saja dia marah. Mungkin saja dia membalas dengan lebih dahsyat daripada keburukan kita kepada dia. Minimal dia tersakiti hatinya oleh omongan kita. Makanya tidak perlu untuk memberitahukan gibahan kita kepada dia. Kalau memang dia tidak tahu kita menggibahinya. Lalu bagaimana cara menebusnya? Ralat gibahan kita. Kalau kita pernah ngomong ke si A, si B, si C. Tiga orang. Kita katakan A, B, C, I, si fulan itu nyebelin banget. Saya sebel sama dia. Maka cara meralatnya atau tobatnya ralat. A, B, C gitu. Kumpul lagi. Saya ingin meralat omongan saya tentang dia. Dia tidak sejelek yang saya omongkan. Saya khilaf. Saya tergoda setan saat itu. Saya sudah terjerumus ke dalam kekeliruan. Dia tidak sejelek yang saya omongkan. Dikembalikan nama baiknya. Citra baiknya. Kemudian kita banyak mendoakan kebaikan untuk dia. Banyak memintakan ampunan untuk dia. Maka itu cara bertobat dari gibah apabila si korban gibah kita tidak mengetahui gibahan kita kepada dia. Jadi sebagai bukti bahwa kita ikhla' ani dzunub, kita berlepas diri, kita meninggalkan dosa-dosa yang ingin kita tobati, maka hak orang lain yang sudah kita rampas, kita kembalikan kepada dia. Sebagai bukti kita sudah berhenti. Karena kalau haknya masih kita ambil, belum kita kembalikan, berarti kita belum berhenti dari dosa dan kesalahan kita tersebut. Inilah yang keempat. Dan syarat terakhir yang kelima adalah al-azamu ala adabil audah. Bertekad untuk tidak kembali kepada dosa yang sudah ditobatinya. Harus dibedakan antara bertekad tidak kembali dengan kembali tanpa tekad. Kita tidak berencana melakukan dosa yang sudah kita tobati, malah berencana menjauhi dosa-dosa tersebut. Lalu bagaimana kalau orang itu sudah memenuhi 5 syarat tobat ini? Sudah dilakukan dengan ikhlas. Sudah dilakukan sebelum sakarat dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian sudah ada penyesalan yang besar, ya. Kemudian juga sudah meninggalkan dosa. Sudah minta maaf kepada orang-orang yang sudah kita zalimi. Dan kita sudah bertekad untuk tidak mengulang dosa itu di waktu yang akan datang. Yang namanya orang, yang namanya manusia sekarang ketika tobat imannya lagi kuat. Mungkin lagi dengar kajian. Mungkin lagi ikut daurah. Ilmu begitu deras meluncur masuk ke dalam pikiran dan hatinya, merasuki kepada jiwanya. Imannya meningkat, lalu dia ingat dosa-dosanya, lalu tobat. Seusai daurah, seusai ngaji, seminggu, dua minggu kemudian, imannya kembali melemah. Godaan setan begitu dahsyat, lingkungan juga mendorong dia untuk kembali kepada kemaksiatan yang dulu. Akibatnya karena lemahnya iman, karena pergaulan, karena situasi dan kondisi, karena godaan setan begitu dahsyat, akhirnya dia kembali berbuat dosa yang sama seperti dosa yang dulu pernah ditobatinya. Bagaimana orang yang kasusnya demikian, apakah pengulangan dosa yang sama ini menghapus tobatnya yang lama? Syaikh Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan, tidak. Tobatnya yang lama tetap sah. Diterima oleh Allah, menghapus semua dosa yang ditobatinya, memperoleh pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sudah memenuhi 5 syarat yang dijelaskan tadi. Dia sudah ikhlas. Dia sudah melakukan sebelum sakarat, sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Dia juga sudah menyesal dengan penyesalan yang besar. Dia juga sudah meninggalkan dosa itu dan minta maaf kepada orang-orang yang memang pernah dia zalimi. Dia juga sudah bertekad ketika tobat, bertekad tidak akan kembali. Sah tobatnya. Tobatnya menghapus dosanya. Tobatnya menuai pahala. Tobatnya mungkin mengingkatkan derajat. Adapun kalau dosa tersebut tidak direncanakan, tidak di-planning, tidak diprogram untuk dilakukan lagi, tapi karena situasi, dia terseret ke dalam situasi yang menyebabkan dia terjerumus lagi ke dalam dosa yang sama di masa lalu yang sudah ditobatinya, maka ini merupakan dosa baru yang harus ditobati lagi tanpa merusak taubatnya yang lama. Taubatnya yang kemarin dia lakukan. Ini dosa baru. Taubat yang lamanya sudah memenuhi syarat taubat. Makanya beda antara bertekad tidak mengulang dengan mengulang. Kalau umpamanya seseorang tobat, sekarang saya tobat karena bulan Ramadan, tapi nanti Syawal dan seterusnya saya akan lakukan lagi. Itu mah bukan bertekad tidak mengulang, tapi ada rencana mau mengulang, maka tidak sah tobatnya. Tidak akan diterima tobatnya. Adapun kalau dia sudah bertekad sekuat tenaga tidak akan mengulang, Tapi di kemudian hari karena situasi, karena kondisi, karena iman sedang melemah, karena godaan begitu dahsyat, karena lingkungan yang ikut mempengaruhi, lalu tanpa direncanakan dia terjerumus lagi ke dalam dosa yang sama yang pernah ditobatinya, maka itu dosa baru yang wajib ditobati lagi tanpa merusak tobatnya yang lama. Inilah lima persyaratan tobat agar tobat tersebut disebut dengan sebutan taubatun nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Maka siapa orang yang bertobat dengan taubatan nasuha, maka dia akan memperoleh apa yang Allah janjikan. Apa yang Allah janjikan? Asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka Allah akan menghapus dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa yang ditobati itu terhapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus karena tobatnya tersebut. Dan Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar menghapus dosa dan kesalahan orang itu, tapi juga menjanjikan surga. Menunjukkan bahwa tobat tersebut tidak hanya menyelamatkan pelakunya dari neraka, dari azab dan murka dan laknat Allah, tapi juga memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang tersebut. Berdasarkan hal itulah, maka tobat yang harus kita lakukan adalah taubatan nasuha, bukan tobat ala kadarnya, bukan tobat yang kemudian dia terdorong mengulang lagi di masa yang akan datang. Maka tobat seperti tobat yang tidak sah, tidak diterima, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat tobat. Jadi yang lima tadi harus seluruhnya terpenuhi. Satu aja di antara lima ini tidak terpenuhi, maka tidak diterima. Ikhlas, menyesal gitu ya, kemudian bertekad tidak mengulang, tapi kezaliman kepada orang belum kita halalkan, belum kita kembalikan haknya, belum minta maaf kepada yang bersangkutan, maka tidak sah tobatnya dan tidak akan diterima. Atau dia sudah minta maaf, sudah dikembalikan haknya, sudah menyesal dan dilakukan secara ikhlas, dilakukan sebelum matahari terbit dari barat dan dilakukan sebelum nyawa ada di tenggorokan. Tapi dia berencana nanti ajalah kalau situasinya sudah agak reda, sudah memungkinkan, saya akan berbuat lagi. Nah, ini juga tidak sah. Tobatnya tidak menghapus dosanya. Tobatnya tidak menuhi pahala dari Allah Azza wa Jalla. Tobatnya tidak meninggikan derajat dia. Tobatnya tidak menyelamatkan dia dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Dan tobatnya tidak memasukkan dia ke dalam surga. Karena tobatnya tidak memenuhi syarat-syarat tobat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobat asalnya wajib dilakukan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang disebut dengan tobat ibadah sebagaimana yang dijelaskan tadi. Adapun kalau tobat secara bahasa dalam arti kembali, maka boleh dilakukan selain kepada Allah. Sebagaimana umpamanya sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menyatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam pulang ke rumah. Tapi ternyata di rumahnya didapati ada gordeng yang di sana ada gambarnya. Nabi sallallahu alaihi wasalam berdiri di pintu dan tidak mau masuk ke rumah Aisyah. Padahal apa? Padahal Aisyah memasang kain gordeng tersebut tadinya untuk menyenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin berbuat baik, niatnya baik. Niatnya ingin menyenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin membuat menata kamarnya menjadi indah, menjadi lebih betah daripada sebelumnya. Itu niatnya, niatnya baik. Tapi gordengnya bergambar. Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma berdiri di pintu dan tidak masuk tidak mau masuk, menunjukkan ketidakriduan beliau. Melihat begitu, Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri yang memahami jiwa, raga Nabi SAW sebagai suaminya, tahu bahwa sikap Nabi SAW sebagai suaminya itu sedang marah, sedang tidak ridha. Melihat begitu, Aisyah terus rasa, walaupun dia tidak tahu apa dosanya, apa kesalahannya. Aisyah menyatakan, atubu ilallahi wa rasulihi, mada adnabtu. Aku bertobat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Disebut kepada Allah dan kepada Rasulnya. Mada adnabtu. Apa yang telah aku lakukan? Dosa apa yang telah aku lakukan? Salah apa yang telah aku perbuat? Jadi Aisyah bertobatnya kepada apa? Kepada siapa? Tidak hanya kepada Allah, tapi juga kepada Rasulnya. Taubat yang dimaksud dalam hadis Aisyah ini bukanlah taubat ibadah, tapi taubat dalam arti kembali kepada ajaran Allah dan kepada petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi SAW tidak menyalahkan ucapan Aisyah yang menyatakan taubat kepada Allah dan Rasulnya. Yang Nabi salahkan adalah memasang gordeng yang bergambar tersebut. Inilah makna taubat dengan arti rujuk, kembali. Kembali kepada Allah, kembali ke Rasulnya. Sebagaimana seorang orang tua memiliki anak, taat, kemudian anak itu membangkang, tidak taat. Lalu oleh orang tuanya dihukum, baik secara fisik umpama dengan cara dipukul, atau dengan yang lain umpamanya dengan cara tidak dikasih uang jajan. Kalau zaman sekarang HP-nya umpamanya dirampas, dia tidak bisa SMS, komunikasi dengan kawan-kawannya, tidak bisa buka internet, tidak bisa browsing, dan seterusnya. Dan itu membuat dia bete, membuat dia menderita, dihukum seperti itu. Lalu dia menyatakan, Bapak, Ibu, sekarang saya tobat. Maksud tobat kembali taat kepada ayah dan ibunya. Bukan tobat kepada Allah, tapi tobat kepada orang tua dalam arti rujuk kembali kepada orang tua untuk mentaatinya. Ini tobat secara bahasa dan ini tidaklah terlarang. Ini dibolehkan. Oleh karena itulah, maka kalau tobat tersebutlah tobat ibadah, maka hanya boleh dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau tobat dengan makna rujuk kembali kepada orang yang mestinya memang ditaati, seperti Rasul Sallallahu Sallam, seperti orang tua, maka ini tobat dengan makna kembali secara bahasa, maka dibolehkan dilakukan sekalipun kepada sesama makhluk. Inilah penjelasan ayat yang berbunyi wa ilaihi matab, dan hanya kepada Allah lah aku bertobat. Dengan rincian yang sudah dijelaskan tadi, yang semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang dianugerahi hidayah untuk bertobat kepada Allah dengan sebenarnya tobat dari dosa-dosa kita, sehingga menghapus seluruh dosa dan kesalahan kita dan dijauhkan kita dari azab murka dan neraka Allah Azza wa Jalla, dan dimasukkannya kita kepada surga Allah yang penuh kenikmatan. Para pendengar radio manapun dan para pemirsa TV Roja dimanapun, penjelasan saya cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Maka untuk sesi tanya jawab ini saya serahkan kepada pembawa acara Ari di sana untuk memandu dengan para pemirsa dan pendengar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Silakan. Namasab barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa dapat bertanya secara langsung 021-823-6543 atau data yang bisa singkat di 081-317-7543 dan juga 081-989-6543. Dan mungkin pertanyaan pertama kami bacakan dari pesan singkat yang telah masuk, Ustaz. Di sini ada pendengar maupun pemirsa yaitu Umi Hani di Riau. Beliau bertanya, Ustaz ingin bertanya bagaimana hukumnya belajar tauhid dan sunnah dari media sosial, grup-grup maupun WhatsApp seperti itu, karena untuk pergi ta'lim jarak yang amat jauh dan masih sedikitnya ahli sunnah di lingkungan saya. Namun saya pernah mendengar atau membaca sebuah pernyataan atau statement seorang ustaz yang berkata, bila tidak belajar yang dimana tidak langsung kepada guru, maka gurunya adalah syaitan. Mohon pencerahannya dengan hal yang demikian ini dan mohon nasihatnya ustaz. Jazakumullahu khairan. Iya, wa jazakallahu khaira kepada penanya tadi, barakallahu fik. Bagaimana belajar tauhid tidak langsung ke orang tapi melalui media sosial, baik dengan membaca dari website-website yang terpercaya ataupun melalui media YouTube, dengan alasan terbatasnya ustadz yang lurus di daerahnya. Taib, barakallahu fik. Hukum asal belajar itu usahakan ke orang yang dipercaya keilmuannya dan amanahnya. Jangan semata-mata mengandalkan membaca buku atau kitab. Sekalipun kita bisa faham isi buku itu, akan tapi ada kemungkinan-kemungkinan salah fahamnya dan ada kemungkinan-kemungkinan bias di dalam memahami apa yang dibacanya. Dan ketika ada yang tidak mengerti, buku tidak bisa ditanya. Makanya banyak para ulama menyatakan, man kana ustadzuhu kitabahu fakhata'uhu aktsaru min sawabih. Siapa orang yang gurunya adalah bukunya, kitabnya, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Dia akan banyak salah fahamnya daripada benarnya. Dan itu berbahaya. Oleh karena itu, apabila ada guru yang bisa kita datangi atau yang bisa kita hubungi melalui telepon, melalui media elektronik, umpamanya dengan Skype atau yang lain-lainnya, maka lakukan, maka itu yang terbaik. Bertemu langsung dengan guru di dalam majelis ilmu, itu cara yang terbaik untuk mengambil faedah ilmu. Adapun kalau hal tersebut tidak memungkinkan, baik karena berada di pelosok, di daerahnya tidak ada ustadz yang layak untuk didatangi, untuk diambil faedah ilmu darinya, yang bisa kita lakukan hanya melalui media sosial. Dengan cara membuka website yang berisi makalah-makalah ilmiah yang terpercaya. Maka selama website atau umpamanya Facebook atau apapun di media sosial, selama orangnya terpercaya, orangnya dikenal ilmunya dan amanahnya, orang-orang sudah mengenal bahwa orang ini ilmunya layak diambil, pemahamannya juga lurus, lalu tulisannya banyak, maka boleh kita baca atau kita buka YouTube. Kita pilih ustadz-ustadz yang sudah dikenal kelurusan pemahamannya dan amanah ilmiahnya, juga kelayakan ilmunya untuk didengar. Lalu kita dengar. Maka bila tidak memungkinkan datang langsung, maka minimal dengan cara seperti itu boleh. Dan apabila ada hal yang tidak jelas atau kurang jelas, hendaklah dia bertanya melalui telepon, melalui grup-grup yang memang disediakan untuk itu, yang diasuh oleh orang-orang yang terpercaya ilmunya dan amanahnya, maka boleh kita lakukan itu kalau tidak memungkinkan untuk bisa hadir langsung ke majelis pengajian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa yang datang secara langsung melalui line telepon. Ya, baik, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana? Saya Mbak Allah di Riau. Baik, silakan Bapak di Riau. Begini Pak Ustaz, kita kalau sholat sunnah itu, misalnya sholat tahajud, kalau sholat kita boleh membaca Al-Quran gitu. Saya tanya, kalau kita kiaskan, kalau kita ingin gini membaca yang panjang, tapi kita tidak hafal gitu, jadi kita gunakan ini handshot yang oleh surah Al-Baqarah anu ke telinga kita ikuti gitu. Mendengarkan meratal gitu ya. Iya. Mendengarkan meratal kemudian diikuti. Mengikuti. Bacaan itu di telinga kita aja gitu. Itu boleh nggak gitu? Diterima pertanyaannya dan ditunggu jawabannya, Bapak. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak hamba Allah di Riau ya. Barakallahu fiik. Pertanyaannya, boleh enggak kita sholat malam, tahajud atau taraweh karena ingin panjang? Ada dua mungkin. Pertama, boleh enggak lihat mushaf? Yang kedua, boleh enggak dengan menyetel melalui HP kemudian pasang headset ke telinga lalu diikuti? Itu mungkin pertanyaan ya. Taib. Bapak hamba Allah di Riau barakallahu fiik. Sebaik-baik sholat yang kita lakukanlah sholat yang bisa menunaikan seluruh rukun wajib dan sunnah sholat. Di antara yang harus kita lakukan selama sholat adalah pandangan mata tertuju ke tempat sujud. Kemudian sita-si tangan sedekap ketika berdiri dan seterusnya. Itu yang paling afdol. Sehingga seandainya kita membaca mushaf, pandangan mata kita bukan lagi ke tempat sujud, tapi ke mushaf. Tangan kita tidak lagi sedekap, tetapi memegang mushaf. Terus ada gerakan di luar sorak yang pasti harus kita lakukan, yaitu membuka lembaran mushaf Al-Quran, bila harus berpindah ke halaman berikutnya. Demikian juga ketika kita akan ruku dan sujud, ini harus diletakkan terlebih dahulu, menambah gerakan. Dan menambah gerakan seperti itu tentu saja merusak nilai sholat yang sedang kita lakukan. Demikian juga menaruh headset. Ketika itu dibaca, kita ikuti. Pertama, belum tentu bahwa lafad yang dibacakan oleh si qori yang kita dengar bisa kita lafadkan secara sempurna. Apalagi kan kita pasti mendengar headset itu karena kita tidak hafal surat itu. Tidak bisa kita hanya mengikuti dengan cara mendengar seperti itu. Ya, maka akan kacau konsentrasi kita ke sana, tidak kepada bacaan. Oleh karena itu, sebaik-baik yang kita lakukan adalah kalau kita ingin panjang dalam melakukan sholat malam, kita harus berjuang, berusaha menghafal surat sepanjang mungkin. Liciknya kita biasanya ya, sholat ingin panjang, menghafalnya enggan. Yang kita hafal cuma Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, dan An-Nas, dan Juz'ama dalam surat-surat yang pendek. Yang kita hafal cuma itu, tapi ingin sholatnya panjang, tapi tidak mau berusaha. Maka bagaimana mungkin kita bisa meraih apa yang kita inginkan tanpa usaha, tanpa perjuangan. Jadi hafalkan ayat sebanyak mungkin. Apabila kita tidak mampu atau belum mampu, maka boleh kita mengulang surat-surat yang sudah kita hafal berkali-kali, tidak apa-apa. Kita gabungkan umpamanya beberapa surat pendek, kita baca semuanya dalam satu rokaat agar panjang. Kemudian di rokaat yang kedua, boleh enggak membaca surat itu lagi? Tidak ada larangan, dibolehkan saja untuk mengejar ruh sholat. Ruh sholat adalah kekhusyuan di dalam sholat. Kekhusyuan di dalam sholat bisa teraih dengan bisa menghayati makna yang kita baca di dalam sholat kita. Walaupun itu harus diurang setiap rokaat, maka tidak apa-apa. Daripada kita memegang mushaf, apalagi memasang headset di telinga kita untuk mengikuti bacaan qari, tidak akan mungkin bisa terikuti. Itulah yang sebaik-baiknya kita lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini sekarang yang terakhir ya, silakan. Selanjutnya pertanyaan berkenaan dengan permasalahan makom kemah kita. Para penanya dari pesan singkat bertanya, Ustaz, apakah menyerahkan diri untuk dihukum had merupakan syarat taubat? Apakah kalau tidak dihukum had, taubat tidak sah dan tidak diampuni? Jazakumullahu khairan. Iya, penanya barusan barakallahu fiik bertanya, kalau seseorang sudah melakukan perbuatan dosa yang secara syar'i harus dihukum had, umpamanya seseorang berzina waliyadzubillah, hukuman bagi pezina dicambuk 100 kali apabila dia belum pernah menikah, bujang dan lajang. Dan dirajam sampai mati apabila dia pernah menikah, baik janda atau duda, atau masih beristri dan masih bersuami. Maka hukuman itu menghapus seluruh dosanya. Dirajamnya orang itu sesuai dengan kenikmatan yang dia regu ketika berzinanya terasa oleh seluruh badan. Maka hukumannya, sakitnya terasa juga oleh seluruh badan. Itulah yang akan menghapus dosanya. Lalu bagaimana untuk zaman kita sekarang? Kalau seseorang umpamanya waliyadzubillah pernah melakukan perzinahan, lalu dia ingin tobat, apakah dia harus mengaku kepada hakim? Dan bagaimana dengan orang yang hidup di Indonesia? Dia mengaku ke polisi, saya sudah berzina, polisi tidak akan merajam, tidak akan memenjarakan selama perzinahan itu dilakukan suka sama suka dan tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pergi ke Saudi sana, datang ke polisi, ke hakim, saya pernah berzina di Indonesia, tolong rajam, juga tidak akan dirajam, beda, bukan warga sana. Lalu apa yang harus dilakukan? Berkata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ketika membahas tentang masalah seorang wanita yang berzinah lalu hamil lalu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dihukum rajam. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bila seseorang sudah berzinah, yang harus dia lakukan adalah pertama menyembunyikan dan merahasiakan perbuatan zinahnya, hanya rahasia antara dia dengan Allah. Tidak boleh diberitahukan kepada seorang pun, termasuk orang terdekatnya. Apalagi dia seorang istri, jangan bilang ke suaminya. Seorang suami jangan bilang ke istrinya, ke anaknya, ke orang tuanya, ke sahabat dekatnya. Sembunyikan. Siapa yang memberitahukannya, dia namanya mujahir. Dan mujaharah tidak akan diampuni oleh Allah. Kata Nabi SAW, kullu umati mu'afin illa muhajirin, mujahirin. Semua hambaku dosanya akan diampuni kecuali mujahirin. Wa minal mujaharah, dan termasuk bentuk mujaharahnya adalah seseorang malam hari berbuat dosa, oleh Allah ditutup itu dosanya, esok harinya dia memberitahukan dosanya kepada orang lain. Itu mujaharah. Memberitahukan kepada orang lain tidak boleh. Cukup rahasia antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Kedua, bertobat dengan sebenar-benarnya tobat. Memenuhi 5 syarat tobat yang tadi dilakukan. Ketiga, ya, apakah dia harus pergi ke hakim kalau itu berlaku hukum Islam untuk dirajam? Syekh Utsaimin menyatakan, kalau dia yakin bisa bertobat dan tidak akan mengulang lagi, dan dia tahu kualitas imannya tidak akan mengulang lagi, sebaiknya dia tidak pergi ke hakim. Dia cukup bertobat dengan sebenarnya tobat. Tingkatkan ibadah, jauhi berbagai macam kemaksiatan dan dosa-dosa yang lainnya. Adapun kalau dia khawatir dirinya lemah imannya, sementara lingkungannya begitu gede godaannya, yang apabila dia tidak pergi ke hakim untuk dirajam, dikhawatirkan bisa terjerumus lagi, mengulang lagi, maka bagi orang seperti ini lebih baik datang ke hakim mengaku untuk dirajam untuk menebus seluruh dosanya. Oleh karena itulah, maka tidak semua pelaku perzinahan harus datang ke hakim untuk minta dirajam, tapi cukup dia bertobat dan tidak mengulang lagi kalau dia yakin bisa bertobat dan berhenti dari zinahnya dan tidak akan mengulang lagi di masa yang akan datang. Itu kalau orang itu hidup di sebuah negeri yang memberlakukan syariat Islam seperti Saudi umpamanya. Adapun kalau orang hidup di negeri yang lain seperti di Indonesia, lalu dia berzinah, lalu dia mau tobat dari zinahnya, maka tidak ada jalan lain kecuali tobat dengan sebenar-benarnya dengan melakukan 5 syarat yang tadi dijelaskan. Ya, dia ikhlas tobatnya, bukan karena yang lain, bukan karena takut penyakit, bukan karena enggak punya uang lagi untuk bayar, bukan karena sudah tidak memiliki tenaga untuk melakukannya karena usianya sudah tua, bukan karena itu, tapi betul-betul karena Allah Azza wa Jalla. Kedua, lakukan segera sebelum sakarat dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Ketiga, menyesal dengan sepenuh-penuh penyesalan. Keempat, berhenti meninggalkan dosa tersebut selama-lamanya. Dan yang kelima, bertekad untuk tidak mengulang. Sudah, rahasiakan antara dia dengan Allah. Itulah satu-satunya cara tobat bagi pezina yang hidup di negara yang tidak memberlakukan hukum rajam. Lalu tingkatkan amal ibadah, jauhi dosa-dosa yang lain, perbanyak infak dan sedekah, perbanyak berbuat kebaikan, perbanyak tobat, istighfar, zikir, membaca Al-Quran. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla akan mengampuni dosanya, menghapus kesalahannya, dan menggantinya dengan kebaikan dan pahala di sisinya insyaAllah ya. Barangkali begitu saja sore hari ini. Sebentar lagi kita memasuki waktu maghrib dan persiapan untuk berbuka. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan menghapus seluruh dosa kita, memasukkan kita ke dalam surga, menyelamatkan kita dari neraka. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat, ampunan dan anugerahnya kepada kita sekalian. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.